Pitono anenggih negari pundhita kang kahiku adidasa purwa basa eka marang sawiji adi liwih dasa 10 purwa kawitan sanadyan to kathah ditayung jawata ingkang sinong sanganeka sinonggeng pertiwi kinabiting samudra kathah ingkang sami wanggana raras ananging datan kadinegari ingkang ginupit ing mangke pundhita nagari satunggal darabya nama sadasa Ika Tama Pandoya mung nagari ing Astina ya nagari ing Gajah Hoyo ya nagari ing Gajah Ahwaya ya Gajah Waya ya Liman Benawi Milo hawasto nagari Astina pranyoto papan ing kono dhewe ngune kang yasa jejuluk Prabu Hastimurti. Gajah Hoyo Gajah Ahwaya Gajah Waya Liman Benawi. Sadherenge dumadi para jayakti papan ing kono dhewe kunane tilas kedhaton ing Dewi Panggo. Kinarya kangge pambukaning kondo tuhangu padya nagari satus datan antuk kekalih sewutan jangkep sedasa. Nagoro kanga panjang tunjung pasir wukir loh jinawi gemah haripah karto toto turaharjo panjang dawu pocapani punjung lurkawi bawani pasir samudra wukir gunung dini negari hangkurake pagunungan ngiringaken benawi nengenaken pasawahan ngayunaken bandaran agung loh tulus kang sarwati nandur dadi jinawi murah ingkang sarwati nuku gemah kathah ing para jalma ngamonco ingkang samya gegeri lebet ing praja katingal jejel hapepet aben cukit tepung taritis papan wiara katingal rupa inggih awit saking raharjaning praja ripah tondo lakuning para dagang layar nang kudo kang samyu lumintir siang tanah piratri dalu diri datan wonten kendhati labetan wonten sang sayang gedalan karto tondo kawulo padusunan samyu ayam tentrem atine mungkul panguleng tetanen pite wentan wonten cinancangan wanci awana klareng pangonan surut suryo mulih nyang kandange dewi-dewi datan wonten carane kandangan guparang lawang kinancing lapetan wonten durur silo juti Raharjo tepihing parang muka poro mantri bebati samyo kontap kautaman nitip yawiru tomotan sahan junjungi dining projo menyang luhuring noto Dasarna garing astino gedeo bori padang jagate duur kuku syadoh kelawan kuncaran nitur kasusreng monco projo Datan mitungaken negari kanan kering kang samyo sumuyut nadyan to tanah sabrang kata ingkang samyo sumawito tan karono bondo yudha mung kayung yunupyaning kautaman Penda antara mongso samyo pasok bulu bekti kang wujudi glondong pengareng-areng peni rojo peni guru bakal guru dadi ngaturaken putri tondo lintuning sih katresnan Wenang dinucap nojo julu ing sang noto ing kang ngerenggani projo Wusono pilahan di dewi-dewi yen ketek para guso butora sekso pandito peparap dewa wisik menowo ratu menang aja juluk Aja juluk sang noto Prabu Duryudana Ya Prabu Joko Pitono, ya Prabu Jaya Pitono Sri Gendari Suto Drestrastra Siwi Prabu Kurupati ya Sang Nata Prabu Kurawendra Mila jejuluk Prabu Duryudana Pranyata Nalendra Roseng Pamuja Joko Pitono Duk nalika maksih Joko sampun mengku negari Jaya Pitono Ratu Dadya Mustikaning Para Prajurit Ang Gendari Suto Sang Nata Yoganing Dewi Gendari Drestrastra Sewi Sanatwat Majain Repati Drestrata Kurupati Minjang Baratayuda Dadya Pandeganing Para Senopati Kurawendra Ngratoni Kadang Satus Ingkang Sinasapan Wanudya Sajuga Yaiku Dewi Durisilawati Ingkang Sampun Daup Kelawan Sang Adipati Jayadrata Nalendra Ngastila Mahamektan Wito Dharmahita Sarahita Samahita Lire karmlah kapanditan remlah pangadilan seng semlah kapara juritan marsi diring toto krami Nalendra gundo hinga gundo tangen dak gunaning jalmi luhur datan ngungkul-ungkul yandap tan kasoring sesami Lelah betaning sang noto paring sang dangung kawudan aweh pangan wong kaluwen atulung teken wong kalunyon maliake wong sakit kinaryo sukaning prihatin Sarto ngasto somo bido dono dendro lampaing pangat gila ninda eken dono mesiasat Lirih datan ambau kapi nyilamun tawus leres kapi dono datan mawi wiki ringo-ringo sanat yang santonom yang waragopi natrapan hing pamisiso Nalindro mahambek berbudi bawa leksono lirih berbudi hangganjar ngulowi sudo bawa leksono poingkeng kadawake datan kingun catetep lampan Lamun to ginunggung luhur noto klane wiaring jajan kaya saratri datan wonten pedoti pinunggel kang amurweng kawi sinigek Nuju hari somo sang Prabu miya siniwakaning setinggil Gnaturata lenggahaning gampar dunta pinalipit ing kancana pinadhe ing Nawarna Kagelaran permadani senebaran sari-sari ginanda widri sajebat kasturi kahaya para parekan kang ampil upacara kaprabon Bebek mas mentok mas banyak dalang sawo galing harjo waliko kacu mas di panggo ingkeng sarwo rukmi Katingal sang noto kinebutan laring manyuro sangking kanan tanah pikiring kongas ngambar gandaning sang noto Ngantio prateng pangwraan jawi sirno candraning ratuin ginondo yayah botoro prabat conongi jewantah kahaya poro widodari Rep sidem permanem tan wonten bane walang salis gegodongan datan ubah samirno tan lumampah Amulamat-lamat kapyaro soswaraning pradonggo mangranggin binarung pangli ing waranggono kang anyut-anyut kasambet oca ing kukilo kang menco ing waringin kelawan abdi kriya gemblak pandhe gending kemasan nambut karyane sowang-sowang pating celengkarang pating celengkring imbal gantilir mandiyaraga ora dadi saur malah dadi asri sinuning pasewakan. Nalika samono sopoto kang cinaket lenggah lawan sangkato nenggih menika ta pujangganing praja pendhita ingkang saking pertapan soko limo paparap dahyiwang Duruna ya dahyiwang Kumbayana ya Baradwaja putra ya Sang Wipra ya Sang Waradwija kasamet ing wingking yayah prayetneng kewuh menika ta kadang nata ingkang lenggah wonten negaring Wangga ajejuluk Nrepati Basusena ya Nrepati Basukarna ya Bismantaka Tali Dharma Prita putra Arka Supta ya Sang Suryatmaja branyak pas menereceh pangandikane Bagus Warnianom dasare tur pengawak menjangan ketawang Sekti Mandara Guna Prawira Jaying Palugon mila datang muka wonten garing Astina Pinangka dados gedhik gulagul tanggulang ngadila Gwanggung Dinalaga luing ulik kasambet kating arep-arep yayah soto minggah krama menika ta warangkaling praja kapernah ingkang paman anyatriya wonten peloso jenar kekasir kiwana Pati Harya Sangkuni ya Pati Harya Suman ya Sang Trikantal Pati Radyan Swala Putra ing jawitasi andher mblabar piswaning para narapraja mantri bupati kaliwon wadana paniwu katingal abyara bisanane Cirandra yayah sekarep los lagi nyedeng sadaya samyo semadang marang pangandikaning Sang Katong mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kawiyo sing ladhi mangken tanpa sireng yang sarwa sat sekara sinuti kung 귀한 방문하니 얼음 수름 서럿대강 이방 알았고 까액시 부자잉 알토꼬 무릎 송사스 미땡타스 엥 살 위랭라 Lampahing dumati Om 길을 꿈만 띠 kekadangan pangesah ing diri kang sarwa dumati jroning panang kilan semune kawuraya itulan saban-saban akan diperbawa kekas ketari 예수매와 땀 언론냐 보 숙스몬와 딜리위 바융어노 반지링한 행순 누군 대랭사와 다위시 댕무사라우 징한디꼬 보보 반음반 빙수꼴임모 꿀롱아 도라큰 파스카한 포노크라미 마왕두군주 원튼가라산이뿐 징한디꼬 보보 반음반 잉큰가톰벤라우 Kawula nuwun. Menapa nggih Kangjeng Sinuwun? Dateng kadhat katedha kalingga murta sih panakraminipun paduka ingkang sinuwun. Namung wangsul pangastawaningipun Bapa ing Sukalima mugi kunjuk wonten sanaping pepadha paduka ingkang sinuwun kawula nuwun. Nuwun. Nggih, Bapa panemban. Kacadhong ing tangan kekalih. Kula pun diwonten mestaka mugi dadosa jimat paripih paring pangestu saking jenggandika Bapa panemban ing Sukalima. Mboten langkung mugi dipun prayogyakaken anggen jenggandika pinarak lelenggan Bapa panemban. Kawula nuwun-nuwun inggih kados mboten kirang prayogi sinuwun. Anggen kula ngadhep wonten rasa paduka ingkang sinuwun kawula nuwun-nuwun. Koko Prabu nganggo sarawuh paduka Koko Prabu kula mboten kantun ngaturaken karaharjan mugi kunjuk wonten ngarsanipun paduka Koko Prabu nganggo kawula nuwun. Nuwun inggih Yayi Prabu. Lulus araharjo piswane ngarah kantun awangga kalih sing beda manggih ing kayiwanan. Namung wengsul pangastawan ing raka para ngawangga mugi kunjuk wonten sanep pepadanipun paduka Yayi Prabu. Kawula nuwun nuwun. Nggih Koko Prabu. Katambing tangan kekalih kula petek wonten pranaja hanyembuhana rah daging ingkang yiwana pangastawa saking paduka Kakang Adipati. Mugi dipun sekecaken anggen paduka pinarak lelenggan. Kawula nuwun, nuwun inggih Yayi Prabu kados mboten kirang prayogi anggen kula marak wonten ing rasa paduka Yayi Prabu. Kawula nuwun, nuwun. Paman, Paman Patih Haryo Sangkuni. Kawula nuwun, nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh sinuwun. Amici dateng piswa